Bimbang rasa melang di angkleng angkleng hancewa nanya diri ngambang hati rek nyeun hiji putusan paberat-berat timbang nah bing miền Bắc. Malang kais rejeng pemanis silih enteng patembungan maha bingbang maha malang detalikku liwungkan terus alang layu mager tentu bingbang Tebing barang nampi cobaan.